Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hayyikum bi tahiyyatil Islam wa hiya tahiyyati ahli al-jannah wa tahiyyati ahli al-jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwati fillah rahimakumullah, dalam rangkaian kajian tentang fikih sholat, kalau pada Selasa kemarin kita berbicara tentang bagaimana hukum sholat itu sendiri, sekarang pertemuan yang kedua kita akan membahas lebih teknis tentang waktu-waktu sholat fardu yang lima. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 103 telah menetapkan bahwa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin ditentukan waktunya, kitaban mawquta. Bayangkannya, kitaban mawquta, surat An-Nisa ayat 103. Nah, dengan ayat ini maka sholat itu tidak boleh dilakukan di luar waktunya secara sengaja. Kalaulah dilakukan di luar waktunya, syaratnya harus karena tidak sengaja atau karena memang Allah memberikan kesempatan untuk tidak sholat pada waktunya. Misalnya ada sholat jamak zuhur dan asar, dua-duanya dikerjakan di waktu zuhur atau dua-duanya dikerjakan di waktu asar, itu memang sudah ditetapkan. Jadi termasuk kitaban mauquta juga, sholat yang sudah ditetapkan waktunya. Maghrib dengan isya sudah ditetapkan waktunya, maghrib adalah waktu maghrib, isya adalah waktu isya. Dan Allah juga mempunyai ketetapan yang sedikit berbeda. Kadang-kadang isya boleh dikerjakan di waktu maghrib atau maghrib juga boleh di waktu isya. Tapi semuanya harus pakai ketetapan, kitaban mauquta. Dan ketetapan itu tentu saja punya syarat, dan syarat itu tidak boleh keluar dari apa yang sudah Allah tetapkan. Kemudian kalau kita bicara tentang sholat waktu yang lima itu di Pulau Lombok, sekitar tahun 93-an saya pernah ke sana. Barangkali hadirin ada yang dari Lombok. Ada sebuah masyarakat suku Bayan yang dia punya sholat hanya 3 kali waktu 3. Menurut prediksi, masyarakat Bayan ini dulunya ingkaru sunnah, tidak mau percaya pada sunnah tapi percaya pada Quran. Dan katanya Al-Quran itu tidak pernah menyebutkan 5 waktu sholat, hanya 3 waktu. Soalnya di dalam surat Hud ayat 114 Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafayyin nahari wa zulafan minal laili, dirikanlah sholat tarafayyin nahar. Taraf itu artinya ujung. Kalau ini meja, ini taraf, dan ini taraf. Jadi kalau ada dua taraf, tarafani, kalau bentuknya marfu, tapi kalau bentuknya adalah nasab atau majrur, tarafaini. Dua ujung. Dua ujung apa? Dua ujung siang. Jadi dua ujung siang itu adalah pagi dan petang. Wazulafam minal layli, dan pada bagian awal dari malam. Sudah sampai di situ, Allah tidak meneruskan waktu sholat yang duanya lagi. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, dzalika dzikra lil dzakirin. Berarti cuma 3. Ujungnya siang, awalnya, akhirnya siang, kemudian awalnya malam. Cuma 3. Maka masyarakat Bayan mengatakan sholat itu cuma 3 waktu. Di dalam surat Al-Isra ayat 78 Allah juga berfirman, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat li duluki syamsi. Waktunya yang pertama adalah duluk. Duluk ini dari kata tergelincir atau terpeleset. Li duluki syamsi, pada saat matahari terpeleset. Maksudnya zuhur. Ila ghasaqil laili, sampai kepada ghasaqil laili. Lail itu malam, ghasaq itu gelap. Jadi yang pertama waktunya adalah matahari tergelincir ke barat. Yang kedua, ketika malam mulai gelap. Yang ketiga, wa Qur'an al-fajri, dan Qur'an al-fajri. Qur'an al-fajri ini disebut kata fajar, karena pada waktu fajar itu membaca Qur'an. Zuhur, ketika malam sudah mulai gelap, dan pada saat fajar. Tiga lagi. Sehingga masyarakat Bayan ini tidak mau sholat lima waktu sebagaimana yang sudah kita kenal. Nah, sebenarnya kalau saya tanya kepada para ulama di sana, kenapa mereka begitu, ternyata mereka adalah murid-murid dari Syekh Siti Jenar yang memang tidak mau sholat lima waktu, tapi sholatnya hanya tiga kali. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka mungkiru sunnah, tidak mau memakai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama sudah berijma sepakat bahwa seorang muslim yang tidak mau memakai hadis Rasulullah SAW adalah seorang yang keluar dari Islam, bukan Islam. Lalu bagaimana kemudian kita menjawabnya? Kita menjawabnya bahwa salat lima waktu itu memang nama-nama salatnya tidak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh memang tidak disebutkan. Karena memang Al-Quran tidak berbicara terlalu detail tentang sholat. Yang bicara tentang, yang detail tentang sholat adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah. An Abdullah, anna Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ja'ahu Jibril Alaihi Salam, faqala lahu. Bahwa Nabi SAW didatangi oleh Jibril, kemudian Jibril bertanya atau berkata kepada Nabi, kum fasallihi, berdirilah dan lakukanlah sholat. Fasallah zuhra, kemudian Nabi sholat zuhur, hatta zalatish syamsu, sampai kemudian matahari tergelincir. Maksudnya tergelincir, ada di atas kepala kita, agak bergerak ke kanan, ke barat sedikit. Tsumma ja'ahul 'ashr, kemudian datang waktu asar kepadanya. Faqala kum fasallihi fasallal 'ashra haina qara dhillu kulli syai'in mithlahu. Kemudian Nabi melakukan salat asar pada saat bayangan setiap benda panjangnya sama dengan panjang benda tersebut. Jadi kalau kita punya pulpen begini, maka bayangannya sepanjang pulpen ini kalau kita ukur. Pada saat itu kalau memang bayangannya sama atau kemudian bayangannya melebihi, maka sudah masuk waktu asar. Tumaja abul maghrib, kemudian datang waktu maghrib. Faqala qum fasallihi fasallil maghriba hina wajabatish syamsu. Kemudian Rasulullah disuruh sholat pada saat maghrib, yaitu pada saat matahari wajabat, menghilang, tidak nampak lagi dari pandangan mata. Tsumma ja'ahul 'isya, kemudian datang waktu isya. Faqala, kemudian dia berkata, qum fasallihi, bangunlah salatlah. Fasallal 'isya, kemudian Nabi salat isya. Haina ghaba syafaq, ketika syafaq menghilang. Di dalam terjemahan zaman dulu disebut dengan istilah mega merah. Ini tidak ada kaitannya dengan PDIP yang warna bajunya merah dan pimpinannya Mbak Mega. Mega yang berwarna merah. Artinya langit itu berwarna merah atau kekuning-kuningan atau berwarna jingga pada saat matahari sudah terbenam. Sampai kemudian warna kemerahan atau jingga itu kemudian menghilang, maka sudah selesailah waktu maghrib itu. Tsumma ja'ahul fajru hina bariqal fajru aw qala hina tara'al fajr. Faqala qum fasallihi fasalla subha hina bariqal fajr. Kemudian datanglah waktu fajar, maka beliau sholat subuh atau sholat fajar ketika fajar itu mulai menyingsing. Nah, bahasa kita, bahasa Indonesia kadang-kadang agak salah ketika diterjemahkan. Kita sering menyamakan istilah fajar dengan matahari. Padahal fajar itu bukan matahari dalam bahasa Arab. Fajar adalah fajar dan matahari adalah matahari. Al-fajru maknanya bukan asyamsu. Kalau matahari dalam bahasa Arab adalah asyamsu. Itu matahari. Tapi kalau fajar bukan matahari. Fajar itu apa? Fajar adalah sinar terang yang ada di arah timur sebelum matahari terbit. Sinar terang di arah timur sebelum matahari terbit. Kalau mataharinya terbit, maka dikatakan fajarnya sudah hilang. Nah, kira-kira 1.5 jam sebelum matahari terbit, ini tempat di muka bumi beda-beda, ada yang 1 jam, 1.5 jam, dan seterusnya, terbitlah yang namanya fajar itu. Jadi fajar itu adalah sinar terang. Langit mengalami benderang dibandingkan dengan posisi langit yang lain-lainnya, timur, utara, barat. Pada bagian timur kelihatan agak lebih terang, itulah yang namanya fajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itulah waktu-waktu sholat sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Khusus masalah waktu yang agak aneh atau yang agak susah, yaitu pertama waktu subuh. Subuh ini karena dilakukan pada malam hari sebelum terbitnya matahari, setelah terbitnya fajar. Fajar tadi saya katakan sinar terang, ternyata setelah diperhatikan ada 2 kali sinar terang muncul di arah timur sebelum matahari terbit. Ada sinar terang yang pertama, setelah itu gelap. Setelah gelap, baru kemudian muncul lagi sinar terang yang kedua. Nah, itulah yang waktu subuh. Sinar terang yang pertama, setelah itu gelap, disebut oleh para ulama istilahnya al-fajrul kadzib, fajar yang dusta, yang bohong, bukan fajar yang sesungguhnya. Kenapa? Karena begitu terang sebentar, lalu gelap lagi. Kemudian tidak lama baru terang lagi. Nah, pada saat terang lagi yang kedua itulah yang dikatakan sebagai fajar yang jujur, yang benar, al-fajrul shadiq, fajar shadiq. Ada orang namanya fajar shadiq. Itu karena dia mengambil dari istilah para ulama tentang fajar itu. Jadi fajar yang tempat waktunya salat subuh adalah fajar yang kedua. Yang pertama terang sebentar lalu gelap, setelah itu terang lagi, itulah. Nah, kalau kemudian matahari terbit, maka selesailah sudah waktu subuh itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah disebutkan, An Abi Musa, fa'aqama al-fajra hinan syaqqal fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Fajar, maka kemudian datanglah fajar, hina insyaqqal fajr, pada saat fajar itu merekah. Tapi pada saat itu, walaupun agak terang sinar di sebelah timur, وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Tapi kalau satu orang melihat temannya yang lain, masih belum bisa mengenali, karena masih gelap. Di bumi masih gelap, tapi di langit bagian timur sudah agak mulai terang. Itulah waktu subuh. Di dalam hadis yang lain, Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-fajru fajrani, fajar itu ada 2 macam. Fajrun yuharrimu ta'ama wa tahillu fihi shalah. Yang pertama adalah fajar yang mengharamkan makanan, wa tahillu fihi shalah, yang menghalalkan salat. Dan yang kedua, wa fajrun tahrumu fihi shalah ay salatu subhi. Dan fajar yang kedua adalah fajar yang mengharamkan sholat di dalamnya, maksudnya sholat subuh, wa yahil fihi at-ta'am, dan dibolehkan di dalamnya adalah at-ta'am, yaitu makanan. Kemudian yang terkait dengan waktu zuhur dan asar, saya kira nggak terlalu masalah karena zuhur itu adalah pada saat matahari tepat di atas kepala, kemudian berakhir dengan masuknya waktu asar pada saat panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut. Maghrib, nah ini yang sedikit agak bermasalah. Maghrib itu mulainya ketika matahari bulatannya betul-betul hilang di balik bumi. Jadi kalau kita suka perhatikan di televisi atau tayangan video tertentu, pada saat matahari mau tenggelam, biasanya bulatan matahari itu awal mula menyentuh bumi, lama-lama kemudian jadi setengah, tinggal seperempat, dan lama-lama hilang. Nah, pada saat hilang itulah maghrib itu berlangsung. Bukan pada saat matahari menyentuh horizon, menyentuh cakrawala, tapi setelah matahari menghilang di balik horizon itu, di balik bumi. Nah, pada saat itulah maghrib menjadi sudah masuk, dan dia tetap berlangsung terus sampai kemudian mega merah, langit yang berwarna kemerahan atau jingga atau kuning, kemudian betul-betul hilang dan berganti menjadi gelapnya malam. Yang terkait dengan sholat isya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dari nas bahwa setiap waktu sholat itu memanjang dan berakhir waktu sholatnya sebelum masuknya sholat berikutnya. Kecuali hanya tata sholat yang bagian akhirnya tidak bersambung dengan sholat berikutnya, yaitu waktu sholat subuh. Sehingga sholat isya, menurut para ulama, bermula dari mulai berhentinya waktu maghrib sampai kemudian ketemunya waktu subuh. Disebutkan dalam hadis An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamat tafriitu an yu'akhir as-salah hatta yadkhula waqtul ukhra. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tidur itulah menjadi tafriit, namun tafriit itu bagi orang yang belum salat hingga datang waktu salat berikutnya. Namun ada lagi pilihan yang kedua yang dikatakan sebagai waktu pilihan, waktu mukhtar, yaitu sholat isya dikatakan berakhirnya pada waktu sepertiga malam atau tengah malam. Jadi tidak sampai subuh, hanya sampai sepertiga atau sampai tengah malam. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, "A'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil 'asya" hatta zahaba ammatul layli thumma kharaja fa shalla wa qala innahu lawaqtuha laula an ashqa ala ummati. Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda, di mana Rasulullah mengakhirkan atau menunda salat isya hingga lewat tengah malam, kemudian beliau keluar dan melakukan salat, lantas beliau bersabda, sesungguhnya inilah waktunya seandainya aku tidak memberatkan umatku. Jadi menurut sebagian ulama ada waktu dua macam. Satu waktu yang dipakai oleh kebanyakan ulama, yaitu isya berakhir pada waktu subuh. Yang lain mengatakan bahwa isya berhenti pada sepertiga malam atau pada pertengahan malam. Jadi kalau sudah jam 12 malam lewat, sudah tidak sah lagi menurut sebagian ulama sholat isya. Tapi menurut ulama umumnya, sholat isya tetap berlangsung, bisa dilakukan sampai azan subuh terdengar. Walaupun tetap yang lebih utama bukan di bagian akhirnya, yang utama adalah di bagian tengah-tengahnya. Jadi Rasulullah SAW itu seringkali mengakhirkan sholat isya. Ada sebuah hadis dari Abi Barza Al-Aslami, kana yastahibu an yu'akhira min al-isya'i wa kana yaqrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adalah Rasulullah sangat menyukai, yastahib, menjadikan perbuatan itu disukai. Apa perbuatan itu? An yu'akhira min al-isya, mengakhirkan sholat isya. Wa kana yakrahu an-nauma, kemudian beliau tidak suka tidur qablaha, sebelum menyelesaikan sholat isya'nya dulu. Dan beliau juga tidak suka al-haditha ba'daha, tidak suka ngobrol, bicara sesudah sholat isya. Beliau suka mengakhirkan waktu isya sholatnya. Kalau masuk waktunya memang setelah lepas maghrib tadi, tapi sholatnya beliau suka mengakhirkan. Dan beliau tidak suka tidur sebelum sholat isya, dan tidak suka ngobrol sesudah sholat isya. Nah, tinggal kapan waktunya ini. Sebagian ulama mengatakan sepertiga malam. Kalau anggaplah misalnya matahari terbenam jam 6 dan terbit jam 6 pagi, berarti ada 12 jam. Kalau kita bagi 3, 12 itu berarti kan 4. Maka sepertiga malam itu adalah 4 jam yang pertama dari jam 6 maghrib. Jam berapa itu kira-kira? 4 jam pertama dari maghrib jam 6 misalnya, berarti kan jam 10. Nah, pada saat itulah kira-kira Rasulullah lebih suka untuk melakukan sholat isya, khusus untuk sholat isya. Kalau sholat yang lain beliau sukanya di awal waktu, tapi khusus untuk sholat isya beliau sangat suka untuk dilakukannya pada waktu itu. Tapi dengan sebuah ketentuan, beliau tidak tidur dulu sebelumnya, dan kalau sudah sholat isya beliau tidak begadang, beliau langsung tidur. Tetapi bukan berarti selalu. Karena di dalam hadis Jabir dikatakan, An Jabirin qala wal isya'u ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum mujtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Menurut hadis Jabir ini dikatakan bahwa untuk salat isya kadang-kadang dan kadang-kadang, apabila Nabi melihat mereka sudah kumpul, ajjala, beliau mempercepat salat berjamaah. Wa idza ra'ahum abta'u, tapi kalau melihat mereka para sahabat Nabi berlambat-lambat, akhara, beliau mengakhirkan salat isya. Jadi kadang-kadang beliau salat pas masuk waktu isya kalau melihat jamaah sudah banyak. Tapi kadang-kadang kalau melihat jamaah belum pada banyak, nah, beliau mengakhirkan. Tapi kadang-kadang dibalik lagi. Kadang-kadang jamaah sudah banyak, sudah ngumpul, Nabi belum datang. Walaupun rumah Nabi hanya di, mungkin kalau kayak itu ya di sekretariat, itulah raudhah, itu tempat antara mihrab mimbar Nabi dengan rumah Nabi yang sekarang makam beliau. Itu jaraknya cuma dari sini sampai ke tiang gitu. Rasulullah sering melihat para sahabat dari balik jendela, apakah sahabat sudah kumpul. Kalau sudah kumpul, beliau cepat keluar, kasihan mereka sudah menunggu. Tapi kalau beliau melihat baru sebagian, beliau tidak keluar, tunggu sampai penuh. Ini kayak angkot tapi bukan angkot ya. Tunggu penuh baru jalan. Nah, kenapa sebagian sahabat ada yang mengakhirkan? Karena Rasulullah tadi mengucapkan lebih suka untuk sholatnya diakhirkan. Cuma mengakhirkan sholat isya buat masyarakat yang hidup di zaman Nabi ini sebuah problem. Kenapa? Pertama, tidak ada listrik. Kedua, tidak ada televisi. Ketiga, mereka memang optimal bekerja itu siang hari, dan pada malam hari mereka masuk rumah tidur. Itu sudah menjadi kebiasaan. Jam hidup para sahabat Nabi seperti itu. Sedangkan kalau kita, jam 6 pada saat matahari terbenam, kita masih di kantor. Sampai rumah mungkin jam 10. Bisa jadi. Nah, sampai di rumah jam 10 masih ada televisi yang menunggu kita, bisa jadi kita tidur jam 1 malam, jam 2 malam ya, dengan resiko subuhnya mungkin kelewatan. Di zaman Nabi, para sahabat kalau disuruh sholat isya jam 10 justru jadi masalah. Kenapa? Karena ini melanggar kebiasaan mereka yang bahkan mungkin gak harus bayangkan pada abad ke-7. Di zaman sekarang ini kalau kita tinggal di kampung, di mana kampung itu tidak ada listrik, tidak ada televisi, maka begitu masuk maghrib orang semua masuk ke dalam rumah, menyalakan lampu pelita. Dan kalau harus nunggu sampai jam 10 malam untuk sholat ke masjid, ini sebuah problem tersendiri. Padahal Nabi sukanya diakhirkan. Jadi di sini ada tarik menarik. Kadang-kadang Nabi sholatnya diakhirkan, kadang-kadang didahulukan. Kalau jamaah sudah pada capek siang hari bekerja, biasanya mereka begitu masuk waktu isya langsung kumpul di masjid. Kalau dilihat orang sudah banyak, Rasulullah langsung keluar dan dia pimpin sholat isya, selesai pulang tidur. Tapi kalau mereka barangkali siangnya agak santai begitu, beliau lihat, wah ternyata belum banyak, berarti mereka siap untuk sholat agak malam. Jadi sholat agak malam itu kalau buat kita lebih senang, kalau mereka malah gak senang. Kenapa? Karena pola hidup mereka, maghrib masuk rumah tidur. Kalau petang 10 harus keluar, wah ini urusannya jadi susah. Harus bawa obor lah dan sebagainya. Baik, saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Ustaz, bagaimana dengan keadaan sholat maghrib saya yang selalu saya lakukan di waktu isya jam 8 atau jam 9? Jadi jam 8 sampai jam 9. Karena saya naik bus umum dan nggak bisa berhenti untuk melaksanakannya tepat waktu. Hadir sekalian, ini problem yang memang selalu terjadi di tengah masyarakat wabil khusus Jakarta. Yaitu pulang jam 5 langsung naik bus. Ternyata busnya macet di jalan. 2-3 jam nggak bisa turun dari bus. Dan 2-3 jam itu berarti maghribnya lewat. Sampai di rumah sudah jam 8 atau jam 9 malam, kemudian belum sholat maghrib. Bagaimana masalah ini? Apakah boleh misalnya sholat maghribnya di rumah pada jam 8 jam 9? Tentu saja jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena sholat maghrib itu bukan jam 8 jam 9. Sholat maghrib itu sebelum mega merah menghilang. Lalu bagaimana, apakah kita harus turun dari kendaraan? Jawabannya iya. Kita harus turun dari kendaraan sekedar untuk sholat. Mungkin akan ada yang bertanya, tapi kan susah nyari masjid. Apalagi di tempat air wudhu. Nah masalahnya memang begitu. Karena kita sudah terbiasa sholat dengan harus di masjid, harus pakai sarung, harus berwudhu, dan seterusnya. Padahal sholat itu sebenarnya tidak harus pakai sarung, tidak harus di masjid, dan juga tidak harus berwudu. Kalaulah misalnya memang tidak ada air, artinya tidak ada orang jual air kemalangan dan sebagainya, kita bisa tayamum. Dan tayamum itu diperintahkan. Kan kita boleh sholat di atas tanah, di atas pasir, di atas semen, trotoar, aspal, dan apapun yang penting bukan di atas benda yang najis. Tapi kan aspal najis, Ustaz. Siapa bilang aspal najis? Yang najis itu kotoran hewan, itu najis. Darah, najis. Kita sudah bahas itu semua. Tapi kalau aspal, tanah, keramik, trotoar, dan sebagainya, selama kita tidak melihat secara zahir ada najis, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, jilat juga tidak berasa najis, maka apapun benda di permukaan bumi ini hukumnya tidak najis. Cuma kayaknya nggak lazim ya, kok sholat di atas tanah, bukan di musola. Memang tidak lazim, karena memang tidak biasa kita lazimkan. Tapi kapan-kapan kalau kita punya kesempatan umroh ke Saudi atau ke Mesir atau ke berbagai negara Islam yang lain, sangat lazim. Ketika orang naik kendaraan, berhenti di pinggir jalan, dia keluar, dia sholat, lalu masuk lagi, dia pergi. Sangat lazim. Dan di setiap mobil biasanya sudah ada air kemasan. Kita pun juga bisa sebenarnya. Yang penting niat. Kita naik kendaraan umum, tidak ada orang yang dari pintu kantornya naik bus, lalu busnya itu sampai ke depan pintu rumahnya. Pasti ganti bus. Pasti naik nanti ojek atau ada tempat-tempat di mana dia bisa turun sebentar. Nah, jawabannya adalah kita harus lebih pintar menyiasatinya, bahwa waktu maghrib itu tidak bisa dilewati begitu saja karena memang waktunya sangat sempit. coba diupayakan apakah sholat maghrib dulu baru pulang, itu yang paling bijaksana, walaupun mungkin pulangnya lebih telat. Atau mungkin kita sudah perhitungkan bahwa kita akan menemukan sisa waktu maghrib, yang penting belum masuk waktu isya. Anggaplah misalnya waktu isya jam 7. Kalau kita bisa mencapai satu titik, turun dari bus jam 7 kurang 5, sholatlah maghrib. Bahkan para ulama mengatakan kalau dapat satu rakaat saja, man adraka rakaatan min shalah faqad adraka as-shalah. Satu rakaat sudah kita dapat, maka dia sudah dapat salat itu sendiri, jauh lebih baik, jauh lebih benar daripada sama sekali enggak salat dan kemudian nanti di rumah sudah jam 8 atau jam 9 malam. Itulah jawabannya hadirin sekalian. Kemudian ada lagi di SMS yang berikutnya. Isya akhir, salat di awal baik. Jika dengar azan segeralah, gimana korelasinya? Ya, korelasinya tadi sudah disebutkan bahwa salat itu yang paling baik dilakukan di awal waktu. Siapa yang bilang paling baik di awal waktu? Ya Rasulullah. Nah, sekarang kita balik. Kalau Rasulullah khusus untuk salat Isya dia suka diakhirkan, apakah kita mau melawan Rasulullah? Rasulullah yang ngajarin kita sholat, mulai dari berdiri, ruku, sujud dan sebagainya, dia yang mengatakan sholat itu yang paling baik di awal waktu. Itu kita terima. Kenapa kok kita tidak terima ketika Rasulullah secara khusus mengatakan sholat Isya itu beliau lebih suka diakhirkan? Memangnya ada dua Rasulullah? Rasulullah cuma satu. Ketika dia mengatakan A, kita bilang A. Ketika dia bilang B, kita ikut B. Ketika dia bilang C, kita ikut C. Jadi tergantung Rasulullah. Rasulullah maunya apa? Jadi jangan Rasulullah bilang A, kita ikut A. Ketika Rasulullah bilang B, kita gak mau ikut B. Maunya yang A saja. Kenapa? Rasulullah gimana sih? Kan tadi bilang A, aku sekarang mencela-mencela bilang B. Ya enggak. Rasulullah tidak mencela-mencela. Ketika beliau katakan bahwa sholat yang paling baik itu adalah di awal waktu, benar. Tapi ketika beliau membuat sebuah pengecualian, isya itu diundurkan lebih utama, kita nggak bisa bilang Rasulullah salah. Kenapa? Dia tetap nabi. Dia sebagai panutan. Dan kalau beliau mengatakan bahwa shollu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu sebagaimana kalian lihat aku sholat. Para sahabat melihat nabi sholat isyanya diakhirkan. Kadang-kadang, tidak selamanya. Dan Rasulullah mengatakan, saya lebih suka sholat ini diakhirkan. Jadi kenapa kemudian kita malah berbalik, tidak suka pada Rasulullah? Padahal Rasulullah melakukan itu. Dan hadis yang menyebutkan hal itu, bukan hadis sembarangan. Yang mensahihkannya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Bagaimana mungkin kita kemudian mengatakan, salah Rasulullah, yang benar saya, karena menurut saya yang benar itu sholat datang di awal waktu. Nah ini yang perlu kita pahami juga. Jadi ada suatu katakanlah istilahnya pengecualian yang memang Rasulullah SAW sendiri sudah membuat pengecualian itu dan kita hanya tinggal mengikutinya saja. Ada lagi pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz, kalau mau sholat afdolnya dimulai dengan basmalah atau tidak? Artinya semua perbuatan memang dengan baca basmalah. Ini jelas. Setiap kali kita melakukan satu perbuatan baik, maka afdolnya atau sunnahnya kita melakukannya dengan basmalah. Tetapi kalau kita melihat contoh dari Rasulullah SAW ketika sholat, beliau tidak memulai sholatnya dengan bacaan basmalah. Beliau memulai sholat itu dengan bacaan takbir. Allahu Akbar. Takbir inilah yang mengharamkan hal-hal yang tadinya halal. Makan itu halal. Begitu kita takbir jadi haram, karena kita sudah masuk sholat. Ngobrol itu halal. Begitu kita takbir jadi haram. Jalan-jalan, kelilingan dan seterusnya, tadinya halal, begitu kita takbir jadi haram. Maka takbir ini disebut takbir yang mengharamkan. atau istilahnya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Takbir inilah yang menandai awalnya sholat. Jadi kalau ditanya apakah Rasulullah memulai sholat dengan basmalah, jawabannya tidak. Rasulullah memulai sholat dengan takbir. Tapi boleh nggak sebelum takbir kita baca basmalah? Sebenarnya kalau dilakukan sebelum sholat, lain urusan. Sebagaimana pertanyaannya begini, boleh nggak setelah kalam, setelah selesai sholat, ada orang garuk-garuk kepala? Jawabannya boleh. Boleh nggak habis sholat langsung push up gitu? Boleh nggak habis sholat langsung push up? Kalau jawabannya boleh, ya berarti habis sholat juga boleh saja melakukan hal-hal yang keduniawian. Kenapa? Karena sholat sudah lewat. Begitu juga sebelum sholat, boleh nggak misalnya push up dulu? Ya sebenarnya ini tidak ada masalah. Mau sebelum sholat mau sekuat jam, mau rally sprint, mau loncat harimau, ya kan, mau loncat kemana-mana, nggak ada masalah. Kenapa? Karena belum haram. Belum haram. Haramnya ketika sudah mengucapkan takbir. Nah, kita tidak mengatakan membaca basmalah itu untuk memulai sholat, tetapi baca basmalah tidak haram ketika sholat belum dimulai. Gitu. Jadi barangkali pengertiannya seperti itu. Bukan haram atau bukan tidak boleh, tetapi membaca basmalah itu memang dibenarkan atau disunnahkan untuk dilakukan pada kapan saja, terutama ketika kita mau melakukan suatu perbuatan yang halal atau yang baik. Tapi khusus untuk sholat, contoh dari Nabi bukan baca basmalah. Contohnya atau aturannya adalah membaca takbiratul ihram. Baik, barangkali secara langsung ada yang ingin bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya cara membaca tahiyatul ahli dan pendapat. Karena saya mendapat masukan dari ustaz juga, dari ustaz yang di rumah saya. Katanya untuk bacaan kama sholaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim gitu kan. Kemudian fil alamin innaka hamidum majid itu adalah bacaannya yang salah gitu. Dalam pengerjaannya yang benar katanya kama barokta ala ibrahim ma fil alamin titik, baru kemudian lanjutkan dengan innaka hamidum majid. Nah, saya mau penjelasannya, Pak. Makasih. Sebentar. Sebenarnya kita nanti akan masuk ke sana. Nanti kita pada pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang rukun-rukun sholat, termasuk tadi masalah bacaan tasyahud. Ya. Saya akan coba carikan contekannya bacaan tasyahud itu. Jadi begini, sebenarnya bacaan tasyahud itu ada punya sekian banyak versi. Ada sekian banyak hadis yang diriwayatkan secara mutawatir, secara sahih dan sebagainya. Jadi kita boleh menggunakan yang mana saja dari sekian banyak versi itu. Yang penting hadisnya bukan hadis palsu, yang penting hadisnya bukan hadis yang dhaif. Yang penting hadisnya makbul, diterima. Masalah derajatnya yang satu sahih, yang satu hasan, yang satu sahih li ghairihi, yang satu hasan li ghairihi, di situ urusan perbedaan pendapat di kalangan para ulama hadis. Nah, bacaan yang tadi ditanyakan yaitu kama sholaita ala ibrahima fil alamin kemudian innaka hamidum majid, sebenarnya itu kan masalah tinggal bagaimana cara memenggal. Ya, bagaimana cara memenggal atau bernafas gitu. Masalahnya kita tidak pernah mendengar langsung dari Nabi. Ya, bahkan Nabi juga ketika membaca itu kan dalam bentuk sir. Para sahabat yang di belakang sudah pasti tidak mendengar apa yang dibaca oleh Nabi. Di luar sholat mereka bertanya, ya Rasul, ketika tahiyat tadi Anda baca apa? Nah, Rasulullah menjawab, baca ini, hadisnya ada banyak. Nah, salah satu versinya adalah seperti yang tadi diungkap. Buat kita sebenarnya mau pakai versi yang mana saja, ya, tidak ada masalah. Dan yang bermasalah justru ketika mengatakan bahwa versi A yang benar, versi B sudah pasti salah, versi C salah, versi D salah. Tidak ada yang salah selama hadis itu makbulah, hadis itu bisa diterima. Dan ini urusannya adalah urusan para ulama hadis. Kalau kita mau baca sebagaimana yang umumnya kita baca, kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, bisa. Tapi fil alaminya disambung ke depan, kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, ya enggak apa-apa juga. Karena toh ini juga bukan bacaan Al-Quran. Kalau bacaan Al-Quran, para ulama qiraat itu biasanya mendiktekan atau memperdengarkan suaranya, di mana dia potong di sini, dia berhenti di sini, dia bernafas di sini dan sebagainya. Itu ada ketentuannya. Yang kalau kita baca mushaf Al-Quran, itu nanti ada tanda huruf jim, ada huruf mim, ada huruf qaf dan seterusnya. Tapi bacaan tahiyat, tahiyat akhir, itu bukan bacaan Quran. Jadi di mana kita mau penggal, sebenarnya tidak ada aturan mainnya. Fil alamina innaka hamidum majid, bisa. Tapi kama barokta ala Ibrahim fil alamina, kemudian innaka hamidum majid, juga bisa. Dan juga punya dua arti yang berbeda. Tidak ada aturan yang secara langsung disebutkan oleh Nabi, kalau habis baca fil alamina berhenti dulu, baru kemudian innaka hamidum majid. Tidak ada penjelasan tentang hal itu. Jadi apa yang dikatakan tadi kemungkinan benar sebagai sebuah ijtihad, dan kalau memang benar dapat dua pahala, tapi juga mungkin saja ijtihad yang lain benar, dan kalau yang lain benar dapat dua pahala, dan sangat mungkin juga dua-duanya juga benar. Tidaklah terjadi ijtihad kecuali karena memang dalil yang secara langsung dari Nabi tidak ada. Sehingga karena tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan hal itu, masing-masing berijtihad. Dan hasil ijtihadnya itu kadang-kadang sama dengan yang lain, kadang-kadang tidak sama. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah ketika menyalahkan orang lain yang ijtihadnya tidak sama. Itu yang harus dihindari. Mungkin bahasanya bukan menyalahkan. Mungkin bahasanya adalah, menurut pendapat saya kok lebih cocok dengan yang ini. Walau alam orang lain bagaimana, tapi menurut pandangan saya ini lebih cocok. Itu lebih bijak ungkapan seperti daripada mengatakan bahwa yang tidak seperti saya sudah pasti salah, bid'ah masuk neraka. Nah ini yang kacau balau. Ketika memvonis orang lain harus salah, kesalahannya bukan apa-apa karena tidak sama dengan pendapatnya. Baik, ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada yang mau saya perjelas dalam hal ini. Seperti tadi Ustaz katakan bahwa sholat yang paling baik itu adalah tepat pada waktunya, ya. Di awal waktunya. Di awal waktunya. Nah, pemahaman pengertian dari sholat di tepat pada waktunya itu, apakah ini setelah azan dan iqamah dikumandangkan atau selama masih waktu sholat itu masih ada, Ustaz? Itu saja. Ya. Jadi gini, waktu sholat misalnya zuhur, ya, mulai dari matahari tepat di atas kepala kita bergeser sedikit ke barat, itu mulai masuk dan berakhir dengan masuknya waktu asar pada saat panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda itu. Selama ujung-ujung ini adalah waktu sholat zuhur yang di semua posisi kalau kita sholat zuhur, sholatnya sah secara hukum. Karena Allah menentukan itu batasnya. Sah. Nah, di luar dari urusan sah, ada urusan afdol, lebih utama. Nah, mana yang lebih utama? Di bagian awal, di bagian akhir, bagian tengah. Nah, jawabannya adalah lebih utama adalah di bagian awal. Boleh nggak di bagian tengah? Boleh. Sah atau tidak kalau di bagian akhir? Sah. Karena itulah waktunya. Selama ada di dalam waktu itu, silakan saja. Tidak tercela sedikit pun. Bahkan ketika kita menunda karena satu urusan, ya tidak apa-apa juga. Apalagi menundanya secara jamaah. Contoh, di satu masjid ada taklim ba'da sholat dal maghrib. Kemudian karena takut terpotong, lalu takmir masjid, kiainya, ustadznya dan jamaahnya sepakat. Oke, sholat isya-nya kita mundurkan. Bukan pas masuk waktu isya azan, tapi kita sholat nanti jam 8. Biar tuntas pembicaraan, setelah itu kita sholat isya, kemudian kita pulang tidur. Biar nanti jam 3 malam bisa bangun, ya mulai misalnya. Itu lazim dilakukan oleh para ulama di berbagai tempat mengundurkan waktu sholat untuk sholat isya. Di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi juga hal yang sama terjadi. Kalau kita sholat pada bulan Ramadan, kita umrah Ramadan misalnya, meskipun waktu isya masuk pada jam 7, tapi sholat isya-nya dimulai 8:30. Jam 7 itu sudah masuk isya, tapi jamaah di Masjidil Haram sekian juta orang tidak langsung sholat, dia undurkan sampai 8:30, mulai sholat isya, rampung jam 9, mulai tarawih, rampungnya kemudian jam 11 malam. Nah, jadi ini masalah afdoliyah. Kalau sholat-sholat biasa, afdolnya di awal. Sholat isya Rasulullah lebih sering agak diundurkan. Tapi mau di awal banget boleh, mau di akhir juga boleh, di tengah juga sah. Karena memang semua itu adalah waktunya. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan. Kapan waktu sholat Nabi dan sahabat sebelum Mi'raj? Adakah keterangan? Sholat sebelum Mi'raj itu berarti bukan sholat lima waktu. Yang ada adalah sholat malam. Jadi di dalam ayat yang kedua turun, setelah yang pertama itu Iqra 5 ayat, ayat yang kedua adalah Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit. Dikatakan bangun di sini bukan begadang, bukan re-re-en kata orang Jawa, tapi kum di sini artinya berdiri. Qama yaqumu berdiri. Tapi bukan cuma berdiri doang, bengong, bukan berdiri di sini maksudnya salat. Jadi qumil laila, salatlah pada malam hari. Jadi yang ada sebelum adanya Mi'raj itu adalah sholat pada malam hari yang waktunya adalah setiap malam. Bahkan dikatakan illa qalila, kecuali sedikit, berarti sepanjang malam itulah mereka sholat. Kecuali sedikit di mana mereka tidak sholat, di mana mereka kemudian beristirahat atau tidur. Itu berlangsung sampai 5 tahun sebelum hijrah. Artinya berarti sekitar 8 tahun lah Rasulullah SAW sholatnya adalah sholat malam bersama Rasulullah sebelum waktu sholat yang 5 waktu ditetapkan pada saat Mi'raj. Wallahu'alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.